Kalau nggak ada malah lebih bagus di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وبه نستعين على أمور دنيا الدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله الحمد لله لكسباتنا مالك هاريني إن شاء الله تعالى akan melangsungkan pelajaran kita di setiap malam Ahad ini, barakallahu fikum, yaitu kitab Al-Wabil Sayyid min al-Kalim al-Tayyib yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn al-Tayyib al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimahumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada manfaat ataupun faedah daripada zikir yang ke-32. Di mana faedah zikir yang ke-32 ini, Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwasannya pemberian dan keutamaan yang didapat karena zikir tidak akan didapat atas lain daripada zikir dari amal-amal yang ada. Artinya amalan zikir, amalan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Barakallahu fikum. Nah, dengan keutamaan-keutamaan yang tidak ada pada amalan-amalan yang lainnya. Barakallahu fikum. Seperti pada pertemuan yang lalu disebutkan bahwasanya ya barakallahu fikum, ya seorang ya, ataupun man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, apa barang siapa yang mengucapkan kalimat zikir ini ya fi yaumin, dalam satu hari itu 100 marrah, 100 kali, kanat lahu ajran 'ashri riqabin, ya maka pahala yang dia dapat seperti membebaskan 10 kuda. Yang kita ketahui barakallahu fikum, ya nilai pembebasan seorang budak adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala dibebaskannya seorang dari neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bayangkan apabila kita punya stok 10 budak yang kita merdekakan, yang kita bebaskan barakallahu fikum. Ya, maka tentunya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, barakallahu fikum. Naam, yang mendapatkan pembebasan dari neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan-keutamaan yang lainnya tentunya yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum. Tertinggal satu hadis di dalam kitab kami ya dalam sahih Al-Wabil Sayyid, ya sebelum masuk kepada faedah yang berikutnya saya bacakan hadis yang tertinggal ini. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam sahih Muslim ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bersabda Nabi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Ini Nabi SAW mengikrarkan dengan sendirinya, dan tentunya ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau SAW? Ya. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih ahabbu ilayya, lebih aku cintai mimma tala'at 'alaihi syams, daripada terbitnya matahari. Barakallahu. Nah, insyaallah. Ya. Kalimat zikir tadi mengalahkan terangnya matahari. Bayangkan ikhwan ibn din rahimahullah, kalau dunia ini tidak ada matahari akan gelap gulita. Maka dengan adanya matahari, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan menerangi bumi ini, menerangi alam semesta ini, sehingga kita tidak gelap gulita. Barakallahu fikum. Nah, ya, tadi belum lama sebelum maghrib di tempat kita di Tunggulodo ini mati lampu. Ya, nah, mati lampu saja beberapa saat mungkin membuat kita susah, membuat kita payah. Lalu bagaimana Allah Subhanahu, apabila Allah Subhanahu wa taala gelapkan dunia ini dengan tidak menciptakan matahari, atau apa, dengan mematikan, membunuh yang namanya matahari, tidak diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita, ya, besarnya, ya, barakallahu fikum, ya, kekacauan di mana-mana tentunya, ya, energi listrik yang harus manusia itu berpikir bagaimana lagi membuat karena matahari sudah enggak ada ini. Barakallahu. Artinya apa? Matahari sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun sepenting-pentingnya matahari bagi kehidupan manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dicintai adalah az-zikir, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada, ya, manfaat matahari yang begitu besar bagi kehidupan umat manusia. Nah, sekali lagi, ini yang faedah zikir ini, ya, tidak dapat ataupun tidak ada pada amalan-amalan ibadah yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan ini faedah yang nomor 32. Nah, baik. Jadi itu, ya. Ya, faedah nomor 32 adalah zikir, manfaat zikir, ya, barakallahu fikum, keutamaannya itu tidak dimiliki pada amalan-amalan selain daripada zikir. Ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk kepada faedah yang baru. Ya. Faedah ats-tsalitsatu wats-tsalatsun. Faedah yang ke-33. Dan setelah kami cek faedah yang ke-33 ini, masya Allah, ya, banyak sekali. Ya, sebelum masuk ke faedah yang nomor 34, mungkin tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita langsungkan saja. Ats-tsalitsatu wats-tsalatsun, ya, faedah yang ke-33. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, anna dawama dzikri Rabbi tabaraka wa ta'ala يوجب الآمال من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkesinambungan, dengan terus-menerus, ya, berzikir kepada Allah tabaraka wa taala dengan cara berkesinambungan terus menerus, maksudnya kita istimrar, ya, barakallahu fikum, ya, tidak lupa dalam berzikir kepada Allah di setiap harinya. Na'am, yujibul aman min nisyanihi, ya, maka akan berkonsekuensi atau melahirkan atau akan memberikan pengaruh, memberikan efek kepada orang yang senantiasa terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hari-harinya dihiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memberikan konsekuensi, ya, pada diri seorang hamba tersebut, akan memperoleh rasa aman dari lupanya, dari, ya, keterlupaan dirinya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi orang yang terus berzikir setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hari-harinya tidak pernah dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, baik dengan lisannya, dengan amalan badannya, melakukan amalan saleh, dengan hatinya selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan salehnya, maka akan berkonsekuensi pada diri hamba yang seperti itu, yaitu rasa aman dari keterlupaan. Keterlupaan. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Apa kaitannya rasa aman dengan keterlupaan? Ya. Sejauh mana bahaya keterlupaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Alladhi huwa sababu shiqa'il 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi." Yang mana, ya, keterlupaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab, ya, sebab kesengsaraan hamba fi ma'ashihi dalam kehidupan dunianya, wa ma'adihi dan dalam kehidupan akhiratnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah. Ya, jadi berpengaruh, ya, menjadi sebab kesengsaraan. Ya, hamba ini akan menjadi sengsara di dunia dan di akhirat apabila dia lupa terhadap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang seperti itu dijamin akan lupa, akan sengsara dunianya dan akhiratnya. Barakallahu fikum. Ya. Dunianya kesengsaraan yang akan dia peroleh di dunia, Pak. Nah, dengan mungkin jatuh merasa berada dalam kemiskinan, merasa tidak cukup dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mungkin dia banyak harta tapi stres terus memikirkan bagaimana menjaga hartanya, bagaimana mengelola hartanya. Barakallahu fikum. Ini orang yang tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sengsara dia. Ya. Capek hidupnya, letih hidupnya. Ya, stres hidupnya, tidak ada kebahagiaan. Ya, barakallahu fikum dalam kehidupannya. Apalagi, ya, fi ma'adihi. Ma'ad itu tempat kembali, yaitu kehidupan ukhrawi kita nanti di sana. Ya. Tempat kembali kita itu apa? Di akhirat. Ya, di akhirat Allah Subhanahu wa taala itu tempat kembali kita. Ya, barakallahu fikum. Dan akhirat, alam akhirat dimulai sejak apa? Sejak alam barzakh. Itu sudah mulai startnya alam akhirat. Maka orang yang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dimulai tatkala dia meninggal dunia, tatkala dia mati, berpisah dengan alam kehidupan, masuk alam akhirat, yaitu dimulai dengan alam barzakh, akan terus mendapatkan kesengsaraan demi kesengsaraan. Sudah di dunia hidupnya tidak bahagia, ya, barakallahu fikum. Lebih-lebih lagi di akhirat hidupnya penuh dengan apa? Pertanggungjawaban yang harus dia tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban yang harus dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini mengerikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa inna nisyana Rabbi Subhanahu wa ta'ala yujibu nisyana nafsihi wa masalihiha. Nah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka sesungguhnya, ya, seorang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yujibu nisyana nafsihi wa masalihiha. Berkonsekuensi orang yang lupa kepada Allah akan memberikan pengaruh pada dirinya. Ya, berkonsekuensi pada dirinya. Itu apa? Ya. Konsekuensi, ya, barakallahu fikum, lupanya terhadap dirinya sendiri, keterlupaan terhadap mengurus dirinya sendiri, ya, wa masalihnya, dan lupa pada kemaslahatan-kemaslahan terhadap jiwanya, terhadap dirinya, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maslahat-maslahat yang harusnya dia dapat dengan berzikir kepada Allah ini terlewatkan, terbuang begitu saja, tersia-siakan begitu saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, gara-gara lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia sibukkan selalu pikirannya, anggota badannya, tubuhnya untuk urusan dunia yang itu belum memberikan jaminan kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. barakallahu fikum. Ya. Tapi dia tidak menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia bawa zikir itu dalam kehidupannya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Konsekuensi akan didapat orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa berzikir, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengaruh konsekuensi, ya, dia akan lupa terhadap dirinya sendiri dan terhadap maslahat-maslahat, yaitu manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan yang harusnya dia dapat akan terlupakan dan terlewatkan untuk dirinya barakallahu fikum. Nah, dan Al-Imam Al-Qayyim berdalilkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat ke-19, qala ta'ala wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ansahum anfusahum, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka terhadap diri-diri mereka. Jadi lupa diri ini maksudnya. Lupa, ya, Allah lupakan diri-diri mereka untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Untuk melakukan kebaikan, untuk beramal saleh, untuk berbekal. Allah lupakan mereka. Ya, fa ansahum anfusahum, Allah akan lupa, membuat mereka lupa, ya, terhadap diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka. Ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Fasik adalah maknanya orang yang keluar daripada ketaatan. Fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan. Fasik dibagi dua, fasik akbar, ya, dan fasik asghar. Ya, fasik yang sifatnya besar yaitu kafir menjadi kufur, yang fasik yang kecil, ya, adalah orang yang selalu terjatuh dalam dosa, dalam kemaksiatan, barakallahu fikum. Nah, maka ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang fasik, orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak peduli kepada dirinya. Allah buat dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ambil segala manfaat yang harusnya dia dapat. Kenapa? Karena dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sehingga membuat dia menjadi orang yang fasik. Apakah dia fasik sampai pada tingkatan kafir, ataukah dia fasik sampai senang dengan maksiat demi maksiat, senang dengan dosa demi dosa. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau tidak mau ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau ingin selalu hatimu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau menginginkan agar langkah kehidupanmu terus diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke syurga, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pula akan mengingatmu dan membuat memberikan kemaslahatan-kemaslahatan kepada dirimu yang begitu besar, insyaAllah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat ini, wa idza nasiya al-'abdu nafsahu, dan apabila seorang hamba telah lupa pada dirinya, a'rada 'an masalihiha wa nasiha, dia akan berpaling, hamba tersebut akan berpaling dari apa? Dari kemaslahatan-kemaslahatan terhadap dirinya. Nah, ingat, kita ketahui bersama manfaat daripada zikir, maslahat apabila kita mengingat Allah itu banyak sekali. Tapi apabila kita lupa, maka dia akan berpaling dari maslahat-maslahat. Apa contohnya? Mendapat naungan malaikat. Dia terlewat dari maslahat ini. Mendapatkan as-sakinah, ketenangan hidup. Dia terlewatkan dari maslahat itu, barakallahu fikum, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Ya. Apa penyebabnya? Karena dia tidak ataupun lupa dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Nah. Dia akan berpaling dari kemaslahatan-kemaslahatan terhadap dirinya, wa nasiha, dia akan lupa terhadap dirinya. Lupa diri. Orang yang lupa diri sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan kemaksiatan, sibuk dengan apa? Barakallahu fikum, memperkaya diri, sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia. Bagaimana caranya satu gunung emas setelah aku dapat, aku ingin merebut lagi gunung emas yang lainnya. Itu terus dalam benak pikirannya. Dia tidak pernah mengingat kematian. Dia tidak pernah mengingat bagaimana berbekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah melupakan dirinya. Allah tinggalkan dirinya. Allah tidak butuh dengan hamba-hamba yang seperti ini. Barakallahu fiik. Walaupun besar jabatannya di dunia, walaupun banyak hartanya di dunia, bisa jadi hamba tersebut hamba yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Yang penting untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menggenggam hati kita, agar selalu di bawah naungannya, selalu dalam penjagaannya, selalu barakallahu fikum na'am ya, dalam arahannya, dalam hidayahnya, barakallahu fikum ya, sebagaimana dalam sebuah doa ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya tetapkan hatiku di atas agamamu, barakallahu ya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ingat Allah, agar kita terus berada di koridor jalan menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Nah ya, jadi apabila hamba tersebut dia lupa terhadap dirinya, dia itu telah berpaling. Gambarannya apa? Dia berpaling dari kemaslahatan terhadap dirinya, dia lupa akan dirinya, washtaghala anha, dan dia tersibukkan dengan dirinya, fahalakat wa fasadat wa la budda. Maka dirinya akan celaka, demikian pula dirinya akan rusak, ya, wa la budda, dan itu mesti terjadi. Itu mesti terjadi. Orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala mesti akan celaka, mesti akan rusak, mesti akan binasa hamba tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam keadaan, dalam berbagai macam kesempatan. Barakallahu fikum, agar kita terus diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah memberikan sebuah permisalan di masyaallah. Sebagaimana ya, di antara kelebihan Imam Al-Qayyim ya, apabila menjelaskan suatu perkara, beliau akan gambarkan ya, barakallahu fikum, pendekatan pemahamannya, takrirul afham, dari hal-hal yang mudah kita cerna ya, dengan mudah kita memahami maksud daripada penjelasan beliau rahimahullah taala. Apa kata beliau ya, jadi orang sekali lagi ya, orang yang lupa terhadap dirinya, dia akan berpaling dari maslahat-maslahat yang harusnya bisa dia manfaatkan. Ya. Dia akan lupa, dijadikan lupa terhadap dirinya sendiri dan disebutkan dengan dirinya, maka dia akan binasa, ya, dia akan rusak, dan itu mesti terjadi. Kaman lahu zar'un aw bustan aw mashi'atun aw ghairu dhalik mimma salahuhu wa falahuhu bi ta'budihi wal qiyami 'alaihi. Jadi seperti orang yang memiliki tanaman, seperti seorang hamba, seseorang yang dia punya tanaman, atau dia punya kebun, atau dia punya binatang yang dia ternak, ya, atau selain daripada itu, mimma salahu, dari apa-apa yang memberikan maslahat kepadanya, atau yang bermanfaat untuknya, barakallahu, wabarakatuh, yang bisa memberikan keuntungan kepadanya, ya, bita'ahudihi wal qiyami alaihi, ya, yang mana ya, itu semua ya, apakah tanamannya, kebunnya, binatang ternaknya atau selain itu, yang itu sebenarnya dalam penguasaannya, bita'ahudihi wal qiyami alaihi, dalam perawatannya, yang harusnya itu dalam penguasaannya, dalam perawatannya, fa'ahmalahu wa nasihu ya, wa nasiyahu ya, maka ya rupanya apa, dia sia-siakan itu semua ya, dan dia lupa untuk mengurusi itu semua. Nah itu permisalannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi seorang hamba yang lupa terhadap dirinya, padahal apa? Allah sudah kasih modal, akal, Allah kasih fitrah, ya, barakallahu fikum, Allah kasih ilmu yang dia telah memahami, ya, barakallahu fikum. Maka kita harus perhatikan ikhwan fillah rahimakumullah. Kalimat orang yang lupa di sini bukan berarti orang yang tidak paham ilmu. Ini nasihat untuk kita semua ini. Ya. Orang yang lupa artinya dia belum pernah ingat. Ya. Kemudian dia lupa karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permisalan atau contohnya seperti apa? Orang yang pola boleh dia penuntut ilmu. Dia paham ilmu agama. Dia paham yang mana hak, yang mana yang batil. Tapi tidak mau dijaga ilmunya tersebut. Ilmunya tidak mau diamalkan. Karena apa? Karena dia lebih memilih urusan dunianya. Karena dia lebih sibuk dalam urusan dunianya. Maka barakallahu fikum, dia lupa terhadap bekal tadi yang sudah dia miliki. Penguasaan ilmu yang sudah dia ketahui, dia lupa itu semua. Karena apa? Karena dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih hidup untuk apa? Untuk mengurusi urusan dunianya, barakallahu fikum. Maka seperti seorang yang memiliki kebun, seorang yang memiliki binatang ternak atau yang lainnya, barakallahu fikum, yang dia lupa untuk merawatnya, yang dia lupa untuk barakallahu fikum, na'am, ya, mengawasinya, ya, barakallahu fikum, na'am, washtaghala 'anhu bighairihi, ya, dan dia telah tersibukkan dengan yang lain, wa dhayya'a masalihahu fa innahu yafsudu wa labud, dan dia sia-siakan kemaslahatan kemaslahatan tersebut. Maslahat di sini maksudnya apa? Bekal yang sudah dia dapat, ilmu, ya, barakallahu fikum, ya, lingkungan, misalnya lingkungan ahli sunnah sudah dia dapatkan pada hari ini, tapi dia tinggalkan karena memilih urusan dunia. Dia tidak mau merawatnya lagi, dia biarkan begitu saja, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka apa? Maka fa innahu yafsudu wala bud, maka dia akan rusak, ya, dan ini pasti terjadi. Ya, ibarat apa tadi? Kebun yang tidak dirawat. Padahal dia punya kebun. Punya kebun. Atau binatang ternak. Dia punya binatang ternak. Tapi tidak dirawat. Dibiarkan begitu saja. Binatangnya mati satu persatu. Kebunnya rusak mungkin. Tanamannya layu. Tidak pernah disiram, tapi dirawat. Padahal dia punya. Ya, sepertilah seorang hamba yang dia punya ilmu. Dia paham al-haq, tapi dia biarkan al-haq tersebut, dia tunda-tunda untuk memperbaiki dirinya, ya, sehingga Allah lupakan dia, karena dia melupakan ilmu modal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, barakallahu fiik. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus menjaga ilmu yang ada pada kita untuk kita amalkan. Tatkala kita mengetahui kebenaran, maka kita amalkan. Jangan tunda-tunda. Jangan nanti-nanti. Kita khawatir bisa jadi seperti orang yang baru saja dibicarakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya باذن taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.